Subhanahu wa taala, senang sekali rasanya pada kesempatan pagi hari ini saya Putri Abasanan dan juga Mbak Astri Ivo dapat kembali hadir menjumpai Anda semua dalam live interaktif pengobatan nabawi, rukia, zikir dan tausiah bersama Ustadz Haji Cilik Kuntur Bumi dan tim pemburu surga. Dan bagi Anda semuanya yang ingin berinteraktif, ingin berkonsultasi mengenai masalah kesehatan, Anda bisa langsung hubungi di telepon 5743476 atau 0215743478 dengan passwordnya adalah berzikir untuk ketentraman. Alhamdulillah. Baik, sudah ada para jemaah juga dan ada Mbak Astri. Assalamualaikum Mbak Astri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyapa juga. Silahkan Mbak Astri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajamain. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali, senang sekali. Mudah-mudahan hari kita penuh berkah dan tidak ada yang sakit, sehat semua dan amin. Insya Allah kalau ada sakit kita akan sama-sama mendoakan di sini agar mendapat kesembuhan. Amin ya Allah. Dan tentu saja selain Ustadz Cilik Kuntur Bumi juga sudah ada Ustadz Aswan Faisal, Ustadz Adi dan jemaah dari Baitul Rohim di Bintaro dan Sidratul Muntaha. Assalamualaikum ibu-ibu. Subhanallah. Cerah semua ya Mbak Astri. Cerah dan semangat semuanya. Alhamdulillah. Subhanallah. Ya mungkin kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz Cilik, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Baru pulang haji ya Ustadz ya? Penuh cahaya Ustaz. Amin. Cahaya nanti. Subhanallah. Dan juga Ustaz Adi, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Ustaz Aswan bagaimana juga? Alhamdulillah sehat. Subhanallah. Sehat semua Mbak Astri. Alhamdulillah. Nah mungkin untuk menambah kesehatan kita, bagaimana kalau sekarang ini kita melihat visual terlebih dahulu Mbak Astri? Sama-sama kita saksikan ya. Visual berikut ini. Seperti berikut ini, silahkan. Setelah dirukia oleh Bapak Ustadz Cilik Kuntur Bumi, rasa penyakitnya, penyakit saya yaitu penyakit mata, terasa lebih enak dan keluar air mata banyak-banyak yang sebelumnya tidak pernah keluar, sehingga mungkin ini mulai ada pembersihan dari penyakit mata saya sehingga insya Allah akan sembuh lebih baik lagi. Saya mempunyai penyakit diabetes kencing manis. Setelah saya diruqyah tadi, saya merasa badan saya ringan sekali dan alhamdulillah saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Saya punya keluhan penyakit saraf dengan ginjal. Saya ikutnya 6 kali. Sekarang sudah ada perbedaannya. Saya mengucapkan terima kasih atas sedekah yang diberikan oleh pasien-pasien pribadi Ustadz Cilik Kuntur Bumi yang telah menyumbangkan untuk saya selama mengikuti rukiah selama kurang lebih 2 tahun. Saya merasakan penyakit perut saya sembuh. Satu punya infeksi sampai bertahun-tahun gak bisa sembuh, selama saya diobatin sama Cilik alhamdulillah bisa sembuh. Dan saya terima kasih atas bantuannya hari ini dapat sembako dan uang 50. Untuk kulit sangat bermanfaat, bagus sekali, murah, yang pasti semuanya bisa menjangkau dan bagus banget. Kulit sangat mendukung dengan adanya acara ini. Rukiah yang disarankan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengobatan yang dilakukan Ustadz Cilik atau disingkat Ucil itu yang saya saksikan tidak ada unsur-unsur magis, mistik atau melalui pertolongan jin, karena di sini langsung jamaah atau orang yang mengajukan keluhan penyakit diajak berzikir, diajak istighfar, langsung memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Rukiah Zikir dan Tausiah bersama Ustaz Haji Cilik Guntur Bumi dan Tim Pemburu Surga. Dan kami informasikan bagi Anda yang ingin berinteraksi, kami mengundang di 5743476 atau 0215743478 dengan passwordnya adalah berzikir untuk ketentraman. Alhamdulillah. Dan mungkin kita akan informasikan dulu nih Mbak Asri bagi yang ingin haji ataupun umroh. Iya, tadi kita saksikan bersama ya bagaimana perjalanan haji dan umrohnya Ustaz Haji Cilik. Pasti apa kita semua ingin amin kembali ke tanah suci, ingin berhaji, berumroh. Dan ini memberi PT Sahabat Karimah Wisata memberikan kesempatan yang seluas-luasnya dan harganya pun bersahabat. Dan insya Allah saya sendiri juga sudah mendaftarkan untuk tahun 2010. Amin. Ya, kalau ibadah umroh dan haji plus, Anda bisa daftarkan diri Anda ke PT Sahabat Karimah dan Anda dapat menghubungi 08132536277 atau 021-3282-4465 atau 081-383-756-148. Nah, kalau kantornya di Jakarta, di Rasuna Office Park, PR07, Apartemen Taman Rasuna, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Dan kalau di Semarang, ada juga di Ruko Imam Bonjol Square, Jalan Imam Bonjol nomor 176, Semarang Utara. Teleponnya 024-3564-768. Atau alamatnya bisa dicatat di layar kaca ya Mbak Astri? Sudah ada di layar kaca. Sudah ada, bisa langsung dicatat. Subhanallah, mempermudah ya. Iya, betul. Karena harganya sangat bersahabat, itu yang paling penting. Iya, betul. Yang karena memang namanya juga Sahabat Karimah. Betul, Sahabat Karimah Wisata. Subhanallah, iya. Dan juga kami mengundang nih sekali lagi partisipasi Bapak atau Ibu sekalian di 5743476 atau 021-5743478. Dan mungkin sembari kita menunggu telepon, kita langsung tanya-tanya dulu mungkin sedikit ke... Dan juga saya ingin menginformasikan, selain umroh dan haji, kita juga bisa terapi penyembuhan di sana. Jadi dan juga ada juga bukan hanya ibadah reguler biasa, tapi juga berzikir bersama. Amin, itu yang diharapkan. Dan mungkin Ustaz Cilik, saya ingin bertanya dulu sambil kita menunggu telepon. Mungkin apa saja nih Ustaz, oleh-oleh yang sudah dibawa dari Tanah Suci, katanya ada penemuan terbaru nih mengenai kelapa hijau. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, di Tanah Suci rumah Allah, di Baitullah pun sana banyak sekali manfaatnya selain untuk ibadah kepada Allah. Kita juga berdoa mudah-mudahan semua yang menyaksikan tayangan TVRI Nasional, mudah-mudahan yang diberikan keimanan. Amin. Yang agama Islam mudah-mudahan diberikan kemudahan untuk berangkat ke Tanah Suci. Amin. Mudah rizkinya yang halal. Amin. Di sana pun banyak sekali manfaat untuk terapi kesehatan. Makanya ada metode nanti di umroh ya, itu pengobatan umroh plus pengobatan ala Rasul langsung di Tanah Suci, di rumah Allah, juga di Masjid Nabawi di dekat makam Rasul atau di Raudhah pula. Itu pula ada terapi dengan memakai hamba sauda, kurma acua, ya, minyak zaitun juga di Rukiah di Tanah Suci pula. Jadi itu metode fasilitas yang ada di umroh PT Sahabat Karimah Wisata. Makanya itu sebagai sarana tempat kita untuk menyalurkan bagi jamaah-jamaah yang ingin beribadah ke Tanah Suci plus untuk sarana pengobatan. Silakan menghubungi alamatnya ada di bawah ini ya. Silakan memberikan alamat. Yang memberikan running tag, rezekinya lancar. Amin. Mungkin sebelum dilanjutkan, sudah ada telepon nih. Mbak Astri, silahkan. Kita terima kasih dulu ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, passwordnya Bapak? Berzikir untuk ketentraman. Alhamdulillah. Dengan Bapak siapa, di mana Pak? Dengan Bapak Wasmadi di Indramayu. Di Indramayu, silahkan Bapak. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Indramayu, silahkan Pak. Ini Pak, saya tuh sakit udah lama Pak, sudah 1 tahun. Iya. Yang dirasa itu sekarang tuh di belikat bagian kiri Pak, di belakang sakit sekali Pak. Oke. Cokot-cokot gitu. Iya. Terus ada mah Pak. Terus itu Pak, pikirannya sering kacau Pak. Gak bisa tidur, dari malam gak bisa tidur semalam tuh karena sakit. Oh gitu. Ronda dong Pak. Ya, kalau nggak bisa tidur ikut ronda dong berarti. Nggak sakit Pak, nggak bisa tidur Pak. Iya. Oke. Okay. Saat ini detik ini yang merasa sakit yang mana? Di ini Pak, di belikat kiri Pak, di badan belakang bagian belakang gitu. Rasanya panas, nyeri seperti ketusuk-tusuk, seperti iya, kesayat-sayat atau semacam ada yang berjalan? Cepot-cepot gitu pak. Kayak tekas dipukul gitu pak, sakit sekali, terus ke depan gitu pak, sampai ke dada. Oke, bapak yakin kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala? Yakin pak. Yakin kepada Allah? Iya. Sudah dipersiapkan air satu gelas? Sudah pak. Sudah, kita mohon doanya kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Illa khatarti nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita istighfar bersama-sama. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah Minal Khotaya. Ya Allah ya Rabbi, ampunilah segala dosa kami ya Allah. Mungkin sakit kami ini karena kami pernah berbuat dosa. Maka ampunilah segala dosa kami. Angkatkanlah penyakit-penyakit dalam tubuh kami ya Allah. Innal khotaya. Halo Bapak. Halo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ditiupkan di airnya, terus diminum satu teguk Pak. Bismillah. Sudah? Sudah Pak. Sudah, ambil sedikit airnya, usapkan di muka sama di belikat yang sakit tadi atau yang perutnya mah yang tadi. Dan sambil istighfar diusap dengan air. Dikeluarkan suaranya sambil istighfar. Astaghfirullahaladzim. Keluarkan suaranya Bapak. Astaghfirullahaladzim. Sudah? Sudah Pak. Sudah. Oke ya. Tarik nafas. Hentakkan dengan kalimat La ilaha illallah. La ilaha illallah. Lebih semangat lagi. La ilaha illallah. Satu kali lebih semangat lagi. La ilaha illallah. Oke, cukup Pak. Ya. Minum airnya satu teguk lagi Pak. Bismillah. Alhamdulillah. Oke Bapak, masalah sakit nanti dulu ya Pak ya, ya. Biar sambil meresap. Saya mau tanya Bapak tadi zikir bersama dengan kami, berdoa dengan kami ya. Mungkin ingat dosa kita kepada orang tua, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pernah melanggar perintahnya Allah, melanggar takwanya Allah. Yang dirasakan dengan istighfar zikir tadi, hati Bapak ingat kepada Allah, rasanya bagaimana Bapak? Punten Pak, tadi tuh ada yang gerak-gerak Pak di badan apa tuh Pak Ustaz? Tadi baca zikir, ada yang gerak-gerak gitu Pak, di badan itu Pak. Oke, yang Bapak rasakan hatinya itu lebih tentram, lebih nyaman, atau tambah emosi, atau malah tambah marah? Masih belum tentram Pak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Dirasakan tangan kanan letakkan di hatinya, di jantungnya. Ya, Bapak bersama-sama dirasakan, mohon kepada Allah supaya ditentramkan dengan istighfar. Yuk, bersama-sama dengan jamaah. Astaghfirullah, dikeluarkan suaranya. Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khotaya. Cukup. Iya Pak, halo. Iya, halo Pak. Dengan tadi Bapak coba dirasakan dengan zikir. Lebih ingat kepada Allah, mungkin ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih tentram atau lebih nyaman. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak. Alhamdulillah Pak. Rasanya bagaimana sekarang? Ya agak tenang Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya kurang semangat. Alhamdulillah. Nah ini bukti dari zikir. Ala bi zikrillahi tatmainul qulub. Dengan kita zikir kepada Allah, hati kita akan tentram. Ya. Iya Pak. Ini Bapak pada waktu pertama tadi kok belum bisa tenteram, karena mungkin belum dirasakan zikirnya istighfar kepada Allah. Iya. Yang kedua dirasakan nanti kalau setelah sholat. Setelah sholat itu zikir istighfar dirasakan Allah dekat dengan kita. Iya. Ingat dosa kita kepada Allah, ingat dosa kita kepada orang tua kita, insya Allah lebih tentram. Amin. Amin. Ya, Bapak setelah diminum dengan air, setelah diusap dengan air yang tempat yang sakit, rasanya sekarang bagaimana? Alhamdulillah. Ada Pak, masih sakit di belakang Pak, yang masih sakit. Iya. Di belikat masih ada Pak, panas itu. Perbedaan yang pertama sama sekarang bagaimana? Iya, ada mending, ada mendingan Pak. Alhamdulillah. Oke, ambil sedikit airnya lagi, biar agak meninggalnya lebih banyak lagi. Ambil sedikit airnya, usapkan di tempat yang sakit sambil istighfar lebih diresapi. Astaghfirullahaladzim, dirasakan, mudah-mudahan penyakitnya hilang. Amin. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Sudah, Pak? Sudah, Pak. Rasanya sekarang bagaimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Ada perubahan, Pak. Gimana, Pak? Iya, alhamdulillah, Pak. Ada perubahan. Gitu. Alhamdulillah. Bapak ya. Alamatnya mana dong, Pak? Sebutin, Bapak. Alamatnya saya di Desa Bulak, Jati Barang, Kabupaten Indramayu, Pak. Jabar. Jawa Barat? Iya. Oh, jauh juga ya? Jauh, Pak. Bener, jangan-jangan karyawan TVRI nasional nih? Enggak, Pak. Jauh, Pak. Demi Allah nih. Indramayu, Pak. Demi Allah. Oke. Sering nonton tayangan ini, Bapak? Setiap pagi Senin, Pak. Saya baru masuk sekarang. Iya. Oke. Kritikan buat kita, apakah tayangan ini bermanfaat buat masyarakat, apakah tidak? Monggo, kritikan buat kami. Silakan. Ya, sangat baik sekali, Pak, untuk masyarakat kita, khususnya yang sedang diberi ujian, sakit, diberi kurang ketentraman gitu, Pak. Sangat baik sekali, Pak. Kalau bisa lakunya ditambah, Pak. Berapa jam? Ya, ya ditambah aja lah gitu. Oke, ya, sholat lima waktunya jangan sampai ditinggal. Iya, Pak. Ada sedikit rezeki santuni anak yatim piatu, fakir miskin, dan orang duafa, ya. Iya, Pak. Oke, untuk kesembuhan lebih total, ya. Ini ada jahe dibakar setengah matang, ya, ditumbuk halus, ditembarkan di tempat yang belikat yang sakit tadi. Iya, iya. Bacakan Al-Fatihah 21 kali atau secukupnya saja, semampunya. Iya. Ya, mohon doa kepada Allah, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah. Iya. Mungkin selama ini sakitnya kok nggak kunjung sembuh, sudah berapa lama sih sakitnya tadinya? Kalau sakit sih, Pak, sekarang dari Desember sampai Desember, Pak. Desember sampai Desember? Iya. Kayak setoran uang dong. Iya, Pak, itu, okay. Pak. Oke, mungkin jangan-jangan sih saya mau tanya, sering main tangan nggak sih? Enggak, Pak. Yakin? Enggak, hanya saya ini aja, Pak. Gampang emosinya tertekan, Pak, itu. Oh. Emosi enggak, tangannya nggak pernah main nih, kira-kira? Enggak, betul, Pak. Demi Allah, enggak, Pak. Hanya emosi gampang nafsu, tapi nggak keluar gitu, Pak. Gitu. Oh, nafsu marah tidak keluar? Gitu, Pak. Emang kalau keluar apaan? Ya, artinya ngomongnya kan keras gitu. Oh, gitu. Iya. Pokoknya kalau lagi marah, lagi bahasanya orang Jawa nesu, Ustadz Hasan mungkin bisa menambahi, silahkan. Nesu, ya. Amalannya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammadin wa ala ashabihi ajmain. Amma ba'du. Ketika kita sedang dalam keadaan marah, pertama yang harus kita ingat bahwa marah itu adalah sesuatu yang datang dari setan. Ya, Bapak. Ya, ya. Jadi kalau Bapak perhatikan, kalau Bapak marah, jantung Bapak itu berdetak ya, tidak karuan. Iya. Kemudian nafas tersengal-sengal, betul? Iya, Pak. Urat leher keluar, betul, Pak? Iya, Pak. Kuping merah, betul? Iya. Mata melotot, betul? Nah, lepas itu jantungan. Nah, itulah kenapa buru-buru istighfar. Mohon ampun, sadari diri bahwa kita sedang dalam keadaan marah. Itulah kenapa Rasul mengatakan ketika engkau marah sambil berdiri, maka duduklah. Ya kan? Iya. Nah, jadi duduk. Artinya ketika kita sadar bahwa kita sedang dalam keadaan dikuasai oleh setan, buru-buru, Bapak, istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kendalikan diri, jangan berbuat apa-apa dulu selain istighfar. Yeah. Jangan bicara apa-apa. Itu bukan memendam rasa, malah dinetralisir di dalam. Ya, istighfar. Yeah, istighfar aja. Istighfar, perbanyak istighfar, merasa bahwa diri ini banyak kesalahan, banyak perbuatan durhaka. Kemudian jangan berkata apa-apa dan jangan berbuat apa-apa. Ya. Yeah. Tidak sedikit istri yang mengusir suaminya ketika marah, ketika suaminya sudah pergi baru nyesel. Iya. Nah, ya, itu istri yang sebelah sana, kalau sebelah sini insyaallah. Ya. Istrinya Bapak enggak juga ya? Istri Bapak enggak kan ya? Enggak, alhamdulillah, Pak. Enggak. Silakan Wali Ustaz Cilik. Oke, Bapak. Iya, ya, Pak. Adapun ini keberhasilan datang dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Amin. Kita bukan mentransfer dari televisi yang begini-begini, bukan, tetapi kita bersama-sama doa mohon kepada Allah, mudah-mudahan diberikan kesembuhan selamanya. Amin. Ya. Mudah-mudahan selamat dunia dan akhirat. Ya. Kalau ingin ke tempat praktek, alamatnya ke tempat kami. Silakan, Pak, ya. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada telepon lagi, kita terima dulu, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, baik, Ibu passwordnya dulu. berzikir untuk ketentraman. Alhamdulillah. Baik, dengan ibu siapa dan di mana ini? Ibu Ropiah di Depok. Ya, silakan ibu langsung dengan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Ini saya ada keluhan batuk terus. Terus ada agak nyesek. Kaki ini dari sampai mata kaki agak merinding terus sudah berapa hari ini. Oke. Okay. Saya pernah di kemo waktu itu setahun yang lalu. Sakit apa? Kanker di mulut rahim. Kanker di mulut rahim. Oke. Okay, yeah. Iya. Alhamdulillah udah sembuh. Tapi masih kontrol 3 bulan sekali. Oke. Okay. Saat ini detik ini yang merasa sakit yang mana? Batuk sama dada, nyesek. Nyesek ya? Seperti kutusuk-tusuk atau seperti kesayat-sayat atau ada nyeri panas gitu? Agak nyesek aja gitu. Agak nyesek ya. Sudah dipersiapkan air 1 gelas? Sudah. Kita bersama-sama mohon doa kepada Allah. Yakin kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Yakin. Yakinnya kepada Allah ya. Iya. Kita bersama-sama doa mohon kepada Allah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Ibu. Iya. Dengan ibu istighfar mungkin ingat dosa kita kepada Allah. Iya, iya. Mungkin ingat dosa kepada orang tua yang ibu rasakan dengan istighfar tersebut. Apa sih yang ibu rasakan di dalam hati ibu? Aduh, merinding sampai air mata sampai mau keluar. Rasanya nyesek sekali di dada. Rasanya seperti ingat dosa-dosa apa yang ibu mungkin ingin menangis tersebut? Ya karena banyak dosa sama keluarga semua. Selama dosa sama keluarga dosa yang ibu ingat apa yang pada waktu ibu lakukan? Ya mungkin terlalu berani mungkin sama orang tua. Gitu aja. Ya oke. Bismillahirrahmanirrahim. Diminum airnya satu teguk dengan ditiupkan Bismillahirrahmanirrahim di air. Terus diminum airnya satu teguk. Bismillah. Sudah ibu? Sudah. Ambil sedikit airnya, usapkan di muka sama di tempat yang di dada dengan istighfar lagi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Oke, sudah bu? Sudah. Tarik nafas, hentakkan dengan kalimat La ilaha illallah. La ilaha illallah. Satu kali lebih, semangat lagi. La ilaha illallah. Tangan kanannya sambil megang yang tempat yang sakit. Tarik. La ilaha illallah. Oke, cukup. Diminum airnya satu teguk lagi, Bu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke. Nafasnya setelah minum air, setelah diusap dengan air, rasanya bagaimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah agak lega tadi. Alhamdulillah. Bersama-sama yang ada di studio. Alhamdulillah. Ibu tadi zikir, istighfar, ingat dosa kepada orang tua yang ibu rasakan tuh hatinya lebih tentram, lebih nyaman atau malah tambah marah? Lebih tentram. Alhamdulillah. Ini bukti dari zikir. Ala bi zikrillah tatmainnul qulub, dengan kita zikir kepada Allah hati kita akan tentram ya. Amin. Amin. Salat lima waktunya jangan sampai ditinggal. Ada sedikit rezeki santun nih anak yatim piatu, fakir miskin dan orang duafa. Insyaallah. Insya. Apabila Ustaz, ingin ke tempat praktek alamatnya ada di bawah ini running tag ya. Ustaz, maaf saya pernah itu kan yang anjuran bawang putih. Saya gerus terus pakai air hangat. Saya minum kok perut saya mual ya, muntah keluar semua. Punya mah nggak? Iya. Nah, kalau yang punya mah pastinya akan mual. Tetapi sakit mah atau sakit tipes biasanya tetap dikonsumsi dengan bawang putih. Efek sampingnya semacam seperti itu tidak apa-apa. Terus saja karena di situ bawang putih itu mengandung antibiotik. Teruskan saja ya itunya ya. Terus saja nggak apa-apa. Karena apa namanya TBC atau tipes sekalipun dengan dikonsumsi bawang putih dicampur madu. Terus dikonsumsi pagi dan sore setelah makan, insya Allah bisa mempercepat. Oh, itu dua kali ya Ustaz ya? Dua kali pagi dan sore. Oh, saya minumnya satu kali, abis karena mual gitu kan keluar semua isi perut. Ya, karena mungkin baunya kali Bu. Baunya. Entah, jadi melilit perutnya? Iya. Gak apa-apa, diteruskan saja gak apa-apa. Iya, terusin aja ya Ustaz ya? Oke, gitu ya Bu ya. Ibu dari mana alamatnya sebutin? Di Depok 2. Bener dari Depok? Betul. Jangan-jangan temannya Ustaz Ahson nih? Aduh, gak kenal. Saudaranya kali? Enggak kenal. Saudara. Dari Nabi Adam. Oke. Okay. Salam buat keluarga ya Bu ya. Insya Allah. Mudah-mudahan berkah. Sering nonton tayangan ini? Sering saya. Apa kesan-kesannya? Silakan. Aduh, bermanfaat sekali. Saya udah lama ikutin, udah 2 tahun lebih, tapi susah masuknya. Oh, Masya Allah. 2 tahun lebih sudah mengikuti, jarang masuk ya? Iya. Tapi pernah nelpon ke kantor, ke tempat praktek? Pernah. Waktu itu pernah ke sana. Waktu itu saya sedang sakit-sakitnya kanker, sedang parahnya. Suruh ke sana, tapi saya belum sempat ke sana. Oh gitu. Mudah-mudahan berkah ya Bu ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin sebelum dilanjutkan kita harus break dulu nih Mbak Astri. Break lagi ya? Aduh, tapi kita nggak bisa berbuat apa-apa ya. Harus memberikan kesempatan. Allahu anta rabbi Allah. Ya sekarang mau bertanya dulu nih kesempatan Mas ini kepada Ustadz Adi ya. Jadi bisa jelaskan, kita lihat di situ ada yang dibekam ya Ustadz ya. Bisa dijelaskan Ustadz? Ya Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang sudah mungkin jelaskan oleh Ustadz Cilai Kuntur Bumi. Ini di Padepokan Silaturahmi kita sedang giat-giatnya untuk syiar untuk pengobatan sesuai dengan syarat Islam. Ya diantaranya dengan kita praktekkan alat api CGP ini. Ini alat api CGP ini memang adanya cuma di Padepokan Silaturahmi yang kebetulan juga hasil rancangan atau racikan roh jamu namanya. Itu dari Ustadz Cili sendiri yang gitu, biasanya kita khususkan untuk penyakit-penyakit yang agak sedikit kronis. Biasanya untuk penyakit kanker, tumor, liver, sampai tumor payudara. Ya Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sarana api CGP ini Padepokan Silaturahmi dalam minggu-minggu ini sudah banyak membantu saudara-saudara kita yang notabene penyakitnya sudah kronis ini untuk penyembuhan. Apa yang membuat berbeda alatnya dengan bekam yang lain? Untuk membedakan alat bekam biasa dengan APJGB ini, karena di alat APJGB ini ada energi biasnya, juga ada listrik inframerahnya, karena ini fungsinya untuk menarik toksin-toksin penyakit yang tersembunyi. Jadi biasanya terapkan itu langsung mengarah ke akar penyakit, ibarat pohon yang tetap yang diarahkan di akarnya, bukan di pangkas. Kalau di pangkas nanti akan bisa tumbuh lagi. Kalau di APJG ini langsung mengarah ke akarnya. Kalau sudah akarnya sudah mati, secara otomatis kayak semacam tumor payudara akan mengempes dengan sendirinya dengan penyakit itu sendiri. Iya, Alhamdulillah. Berarti banyak sekali maksudnya manfaat yang bisa didapatkan gitu ya Ustaz? Ya Alhamdulillah sudah banyak manfaatnya, dan Alhamdulillah kita juga sudah banyak membantu saudara-saudara kita yang notabene penyakitnya sudah kronis ini. Dengan sarana APJGB ini sudah banyak yang dapat yang mengalami penyembuhan. Amin. Subhanallah. Nah mungkin ke Ustaz Ahsan dalam pengobatan nabawi ini ada rukyah, zikir, kemudian ada bekam juga nih Ustaz Ahsan. Adakah hadis yang meriwayatkannya nih Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya menginginkan hamba-hambanya ketika ia berada di dunia, apapun yang dialaminya, yang didengarnya, yang dirasanya, yang dilihatnya, semua tidak keluar dari apa yang Allah gariskan melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Bicara tentang hijamah atau bekam atau pengobatan yang diarahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tidak berjauhan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, itu sering dibicarakan di sini adalah ada 3 macam. Yang pertama adalah dengan madu, pengobatan madu yang kita tahu di dalam surah An-Nahl banyak sekali dijelaskan keutamaan madu. Artinya lebah sebagai produsen madu ini sendiri kita lihat perilakunya perilaku seperti orang beriman. Coba perhatikan lebah ketika ia hinggap, pasti yang dihinggapi tidak dirusak. Kemudian ketika yang dimakan lebah bukan yang kotor. Kemudian yang ketiga itu apabila ini lebah hinggap satu tempat, yang pasti yang dihinggapinya tempat-tempat yang bersih. Dan yang dikeluarkannya pun bukan hanya yang baik, tapi justru memberikan kebaikan. Ini satu cermin bahwa al-asal atau madu yang diproduksi melalui lebah ini adalah sangat bermanfaat untuk pengobatan. Kemudian yang kedua adalah al-hijama. Al-hijama ini adalah bekam yang seperti dijelaskan oleh Ustaz Adi tadi. Karena ketika Rasulullah SAW disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu wassami'ul basir. Nah, ketika Rasul sedang menjalani satu perjalanan yang bernama Isra Mi'raj, para malaikat sempat berpesan kepada Rasulullah agar apa? Meminta Rasul agar umatnya berbekam. Ya khairu ma tadawitum al-hijama wal fasad. Sebaik-baik engkau berobat, kata Rasulullah, adalah dengan hijama, dengan bekam atau transfusi darah. Nah, kemudian yang ketiga al-kai. Ya kan? Yaitu besi panas. Ya, namun Rasulullah memakruhkan al-kai, dikhawatirkan ketika kita memakai kai atau besi panas secara sembarang, boleh jadi penyakitnya ini lebih ringan daripada sakit kena besi panas. Nah, ini untuk kondisi-kondisi tertentu saja diperbolehkan dengan memakai kai, begitu Putri. Ya. Baik, terima kasih Ustaz. Baik, dan mungkin sekarang kita memberikan kesempatan para jemaah yang ada di sini yang ingin bertanya, silakan ibu-ibu. Silakan Ibu yang pakai mic. Silakan, silakan Ibu dulu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ponten, saya mau tanya. Nama saya Rodia dari Bintaro, Kampung Pladen, Baiturrahim Musola, Baiturrahim. Ponten, saya mau tanya. Keluhan saya yaitu saya punya penyakit alergi yaitu gatal-gatal. Waktu itu pernah saya ke dokter, kata ke dokter, obat ini, penyakit ini susah obatnya, katanya gitu, katanya penyakit turunan gitu. Jadi saya minta Maposa solusinya, saya mohon, saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi? Silakan. Silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Ibu Latifah dari Majelis Taklim Asidratul Muntaha. Saya mau nanya sama Pak Ustadz, saya kena kelenjar tiroid sudah lama ya Pak Ustadz, udah 5 tahunan. Tapi saya berobat kemana-mana ke kempes-kempes nih kelenjar saya. Saya minta solusinya dari Pak Ustadz. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang sakit, tadi Ibu sakit apa tadi? Alergi. Alergi, ya, gatal-gatal atau borokan atau bisul-bisul, kada surat gitu kan. Ini ada satu pakai belerang. Ya, pemakai belerang. Belerang tahu ya, Bu? Ya, belerang. Warnanya kuning ya. Ini bisa diambil satu sendok makan, dicampur dengan air ember satu, air hangat satu ember, ya, campur garam satu sendok. Ya, bacakan Al-Fatihah 21 kali, surat An-Nas 41 kali, atau secukupnya semampunya saja. Diruqyah sendiri air tersebut, biar ada kandungan molekul-molekulnya. Karena yang ditemukan oleh Dr. Amaru Amoto dari Universitas Yokohama Jepang, air yang dibacakan dengan ayat-ayat suci Al-Quran mengandung molekul-molekul yang sangat bermanfaat untuk tubuh kita. Karena tubuh kita ini 98% kandungannya air. Ya, apabila ada air yang masuk di dalam tubuh kita ini, air yang positif, air bacaan ayat suci Al-Quran, berarti secara otomatis energi yang negatif bisa keluar. Amin. Amin. Dan ini kok di luar lebih mudah insya Allah. Ya, nanti buat mandi sampai kepala sampai kaki. Ya, dikerjakan pagi dan sore, pagi dan sore, insya Allah bisa cepat sembuh. Tidak ada penyakit yang tidak bisa sembuh kecuali pastinya kehendak Allah, pastinya ada obatnya. Ya. Terus ibunya tadi kelenjar? Teroid. Kelenjar teloid. Apa teloid? Teroid. Ingatnya masih telo. Ya, kelenjar teroid atau kanker payudara atau benjolan-benjolan yang menimbulkan semacam benjolan yang di luar kewajaran, ya. Ini juga memakai belerang pula. Belerang ngambil 1 sendok makan, 5 sendok makan, terus 5 siung bawang putih, minyak zaitun atau minyak goreng 5 sendok atau 6 sendok. Terus di sangrai, kongso, usreng-usreng gitu loh. Apa itu? Ya pokoknya begitu ini ya. Sampai mendidih, setelah mendidih diangkat. Biasanya nanti belerangnya akan membentuk cawang semacam yang di sangrai tersebut. Atau apabila wajannya cekung, ya akan membentuk cekung. Dihancurkan lagi. Terus dibacakan sama Al-Fatihah 21 kali, Surat Anas 41 kali, atau secukupnya dibacakan doa sendiri, diruqyah sendiri. Terus ambil tisu atau kapas, diambil cairannya, ditempelkan di tempat benjolan tersebut. Dikerjakan pagi, siang, sore, malam. Dikerjakan pagi, siang, sore, malam. Dikerjakan pagi, siang, sore, malam. Dikerjakan biar nggak lupa. Ya, bukan dikerjain ya. Kalau yang terakhir dikerjain. Ya, dikerjakan pagi, siang, sore, malam. Mudah-mudahan cepat kempes. Amin. Terus kalau mandi memakai pula air belerang campur garam 1 sendok, belerang 1 sendok. Ya, airnya 1 ember hangat sambil diurut-urut yang benjolan tersebut. Mudah-mudahan cepat sembuh. Amin. Kalau tidak cepat sembuh ya, secepatnya datang ke padepokan untuk dibekam. Saya menambahi Ustaz Adi tadi menambahi ada bekam kok di untuk payudara, bukan payudaranya, maaf banget, bukan yang payudaranya dibekam ya, tapi punggungnya. Ya, tetapi yang mengerjakan pula itu yang wanita, bukan laki-laki. Ya, nanti dikhawatirkan menimbulkan fitnah atau dikhawatirkan menimbulkan perawahan, gitu kan. Kalau yang bekam suaminya bisa, silakan, gitu kan. Tetapi kalau di tempat praktek perempuan, ya perempuan. Insya Allah mudah-mudahan cepat sembuh. Amin. Amin. Ada lagi? Sepertinya sudah. Sudah ya. Dan mungkin kita mau kalau kena perawat juga kan banyak keluhan ibu-ibu dan para remaja. Ya. Jerawat bisa dibekam juga ya Ustaz Jirli. Ya, jerawat pun sama untuk cuci muka. Pakai ya. Menggunakan belerang itu Ustaz. Pakai belerang pula yang rutin. Ya, jangan sabun digosok terus. Ya, nanti mukanya sembuh merah-merah semua, gitu kan? Karena kulit muka itu lebih sensitif. Buktinya Ustaz Aswanto bercahaya karena kena lampu kali. Nah, mungkin untuk tambah bercahaya lagi nih untuk para pemirsa semuanya ingin langsung mendaftar untuk Haji atau Umroh Plus tahun 2010, Anda bisa langsung mendaftar di PT Sahabat Karimah Wisata dengan di Jakartanya adalah di Rasuna Office Park PR 07 Apartemen Taman Rasuna. Nomor teleponnya 021-9329-3220 atau alamatnya bisa Anda catat di layar kaca di Cabang Semarang di Ruko Imam Bonjol Square dengan teleponnya 024-35-64768. Jelasnya ya. Ini penyelenggara resmi Umroh dan Haji Plus ya, ya. Tadi Mbak Asri saya luruskan bukan yang reguler tetapi yang plus. Yang plus ya. Ya, jadi khusus penanganan yang memang yang plus. Oke, baik, dengan harganya sangat bersahabat sekali pastinya ya. Baik, dan untuk itu mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi nih Mbak Asri sama Ustaz yang ada di sini nih. Iya, kan kalau selama ini kita suka dengar Tibun Nabawi ya Ustaz ya. Bisa dijelaskan sedikit nggak Ustaz Tibun Nabawi? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyifa'u thalathah. Tiga macam pengobatan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang biasa diterapkan, tiga macam yang sesuai dengan Ustaz Aswan tadi ceritakan. Yang pertama Wahid memakai al-asl ya, Isnan memakai al-hijamah bekam yang tadi dikop. Ya kan? Isnan thalathah memakai al-hijamah, memakai terus yang memakai al-kai dengan bersengatan besi panas. Juga ditemukan juga dengan hambatu sauda semacam seperti ini. Mungkin di zoom agak hitam ya, semacam seperti ini. Ini banyak sekali di tanah suci, banyak sekali di Indonesia pun banyak hambatu sauda atau jintan hitam. Juga dengan kurma acwa, ya dengan air zam-zam. Makanya di Sahabat Karimah Wisata kita juga memakai metode umroh plus pengobatan di tanah suci yang mungkin, maaf, medis kok angkat tangan, pengobatan di Indonesia kok susah. Yuk kita ke tanah suci sambil beribadah, mungkin sekarang dosanya kok banyak sekali. Yuk di sana sambil beribadah, sambil berobat. Makanya disebut umroh plus. Nah, makanya disebut haji plus, plus pengobatan pula di sana. Insya Allah, mudah-mudahan yang diterapkan di Padepokan Silaturahmi ini mendatangkan manfaat. Mudah-mudahan mempermudah jamaah untuk berangkat ke tanah suci. Amin. Amin. Amin. Jadi plusnya bukan hanya plus fasilitasnya, tapi plus pengobatan. Plus pengobatannya. Amin. Dan juga zikirnya ya Ustaz. Zikirnya pula biasanya kita juga mengatakan zikir di sana yang dipandu oleh ustadz-ustadz yang berpengalaman pastinya, ustadz-ustadz nasional ya, yang jelas memiliki pengalaman pernah haji, pernah umroh, dan juga gak lewat Mbak Srivo. Ya insya Allah saya juga sudah mendaftar. Ibu-ibu ya, kalau udah ada rencana jangan tunggu-tunggu lagi, langsung daftar ke sahabat Karima Wisata. Dan juga persyaratan pendaftaran hajinya juga dipersiapkan juga ya. Ya dipermudah. Dipermudah ya, makanya insya Allah. Iya, nah mungkin sambil kita menunggu waktu juga nih Ustaz Aswan, sekarang ini kan banyak sekali pengobatan di luar ya. Nah untuk memilih pengobatan yang sesuai dengan syariat Islam bagaimana sih caranya? Untuk memilih pengobatan yang sesuai dengan syariat Islam, yang pertama adalah pengobatan itu tidak mempunyai sifat yang aneh. Aneh dalam arti keluar daripada apa yang pernah kita pelajari dari Al-Quran dan As-Sunnah. Karena pengobatan itu kan sebenarnya cuma ada tiga. Yang pertama adalah pengobatan yang bersifat ilahiyah. Ilahiyah ini yang berlebih bersifat pada ruqyah. Artinya ketika kita percaya kepada satu, merasa kita dapat berobat, jangan kita percaya kepada pengobatan itu atau kepada obat itu sendiri, tapi percayalah kepada Allah. Ini salah satu bentuk tawakal kita kepada Allah. Ketika kita minum obat, sakit kepala, pusing, kita minum dengan membaca bismillah atau ditambah dengan Allahumma rabban nas adhibil basa isfian tasyafi la syifa illa syifa'uk syifa'un la yughadiru saqaman. Ini salah satu bentuk tawakal kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, pengobatan itu adalah yang bersifat alamiah. Alamiah itu seperti yang kita lihat di sini. Ada ramuan. Ramuan herbal atau yang sering kita temui. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ilmiah. Ilmiah itu boleh kepada yang bersifat kepada kedokteran. Nah ini tiga jenis pengobatan. Tapi dari ketiga hal ini, kalau sekiranya dicurigai ada unsur-unsur yang menjurus kepada kesyirikan. Misalkan menderita sakit, tiba-tiba kata yang mengobati, oh kalau begitu nanti datang jam 12 siang, nanti kita mandikan di persimpangan. Ini hati-hati. Kayaknya itu ada pasiennya tuh. Ada. Ya. Kemudian misalkan diperlukan dengan apa? Diperlukan darah binatang apa begitu ya. Nah ini dikhawatirkan akan terjadi kudanil gitu kan. Darah kudanil, kudanilnya susah nyarinya. Nah berarti digabungkan ilahiyah, ilmiah dan sebagainya ya Ustaz. Hanya di Padepokan Silaturahmi. Iya betul. Ya. Nah mungkin sekarang kita berdoa dulu Ustaz Cilik. Iya. Kita mohon doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebelum kita doa, mungkin bisa kamera dilihatkan di komputer atau di laptop yang saat ini. Ayat yang ditemukan oleh Dr. Amaru Amoto dari Universitas Yogyakarta Jepang yang dibacakan ayat suci Al-Quran semacam seperti ini. Molekulnya berbentuk segi 6. Ya, semacam bisa dilihat di kamera saat ini. Ya, kami berjalan. Apabila dibacakan dengan ayat suci Al-Quran akan membentuk kristal-kristal yang sangat indah. Karena sudah didinginkan dengan 0 derajat Celcius, dengan difoto dengan kecepatan mikron akan membentuk semacam seperti ini. Nah Ustaz, kita kan gak didinginkan, ini hanya percobaan semacam seperti itu. Berarti tidak usah didinginkan pun, air tersebut akan membentuk sangat indah. Air itu bisa menerima pesan kita. Makanya pesan yang bagus, insya Allah air tersebut akan membentuk pesan yang bagus untuk tubuh kita. Insya Allah. Mudah-mudahan saat ini pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala bisa dipersiapkan air satu gelas. Kenapa di Padepokan Silaturahmi bekerja sama dengan PT Sahabat Karimah Wisata ada pengobatan di Tanah Suci di Baitullah? Karena mengambil air langsung di Tanah Suci yang air zam-zam tersebut bermiliat-miliat orang, bertriliun-triliun orang itu bertawaf. Dan pusat air zam-zam di bawah Ka'bah insya Allah. berarti kan akan mengandung sangat dahsyat sekali apabila untuk penyembuhan. Mudah-mudahan yang bergabung di PT Sahabat Karimah Wisata, hajatnya apapun mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami di studio TVRI Nasional ini di Jakarta ini, ya Allah, yang menyaksikan seluruh Indonesia ini, ya Allah, seluruh channel ini, ya Allah, kami memiliki dosa yang sangat besar, atau mungkin dosa yang tidak kami sengaja, yang sangat besar. Kami mohon ampun segala dosa kami, ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa jamaah-jamaah kami yang mengikuti doa pada pagi hari ini, yang saat ini menderita penyakit medis ataupun non-medis dalam tubuh kami. Angkatkanlah penyakit-penyakit dalam tubuh kami, ya Allah. Kami ingin sembuh dari penyakit kami, agar kami bisa melaksanakan ibadah dengan tentram, dengan nyaman kembali, ya Allah. Hanya kepada-Mu kami mohon ampun segala dosa kami, dan hanya kepada-Mu kami mohon kesembuhan tubuh kami yang saat ini sakit, ya Allah. Ya Allah, yang saat ini saudara kami tergeletak di rumah sakit tidak berdaya, di ruang ICU, di ruang unit gawat darurat, keluarga mereka kebingungan, ya Allah. Maka tenteramkanlah keluarga mereka, sabarkanlah keluarga mereka yang saat ini sakit, sembuhkanlah penyakit-penyakit dalam tubuh kami. Maka berikanlah kesembuhan untuk kami, ya Allah, ya Rabbi. Ya Allah, ampunilah segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami, yang saat ini yang mengikuti doa pada pagi hari ini. Mungkin ada orang tuanya yang sudah Engkau panggil menghadap-Mu, ya Allah. Lapangkanlah kuburnya, terimalah amal dan ibadahnya. Cahayailah kuburnya dengan cahaya yang indah. Terimalah amal dan ibadahnya, ya Allah. Berikanlah surga kubur dan surga akhirat, ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah rezeki kami umat Islam, ya Allah, agar kami bisa berangkat ke tanah suci-Mu, ya Allah. Amin, ya Allah. Melaksanakan ibadah umrah dan ibadah haji-Mu. Amin, ya Allah. Memenuhi panggilan-Mu, ya Allah. Amin, ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah, ya Allah, yang belum memiliki jodoh. Mudahkanlah yang belum memiliki keturunan. Cepatkanlah keinginan kami, permudahkanlah keinginan kami. Rabbi fili wali wali daya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar. Ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Untuk pemirsa TVRI Nasional yang sekarang tadi kami ikuti sesi doa, setelah acara ini nanti bisa dibacakan doa Al-Fatihah 7 kali atau secukupnya. Mohon pada Allah Subhanahu wa taala apa yang menjadi hajatnya. Insyaallah apapun hajatnya, saya kita yakin pada Allah Subhanahu wa taala penyembuhan akan datang dengan sendirinya. Amin. Jadi pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saat ini menderita sakit, yang saat ini ada kemelut dalam rumah tangganya, yang saat ini ada susah dalam ekonominya, yuk introspeksi diri. Sebetulnya itu semuanya teguran dari Allah, agar kita lebih beribadah, agar kita bertakwa kepada Allah. Yang mungkin selama ini sehat, sebelum sakit tidak pernah sholat, tidak pernah bersedekah, tidak pernah baca Quran, tidak pernah zikir. Ini teguran dari Allah, karena Allah sayang dengan kita, agar kita tidak masuk neraka. Coba dibayangkan apabila sehat terus, tidak ada cobaan apapun, tahu-tahu meninggal karena tidak pernah mengerjakan sholat, siksa kubur dan siksa neraka sudah menunggu. Naudzubillah min. Yuk kita tingkatkan iman dan takwa kita amin. Kepada Allah. Amin. Bagi yang berobat silakan datang ke alamat kami. Bagi yang ingin berangkat ke tanah suci bisa menghubungi PT Sahabat Karimah Wisata. Insyaallah harganya bersahabat. Amin. Silakan, Mbak. Ya, baik. Mungkin tidak terasa waktu jelas menyisakan kita, Mbak Sri. Sudah habis waktunya. Terima kasih sekali lagi pemirsa atas perhatian dan kebersamaan Anda. Mudah-mudahan acara ini selalu memberikan manfaat untuk kita semuanya. Dan sekali lagi saya Putri Abah Senen, Mbak Sri Ivo juga seluruh kru harus pamit undur diri dari hadapan Anda semuanya. Sekali lagi sahabat Karima Wisata, alamatnya bisa Anda catat di layar kaca. Dengan di Jakarta, alamat lengkapnya ya. Yang di Jakarta ada di Jakarta. Iya, betul. Baik, terima kasih sekali lagi atas perhatian Anda. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.